janji saga tiangan kau denai yonang kaadi bertaruh nyau jorago menjago nyindo kasih kita bertaruh nyau jorago menjago cinto kasih kita. Oh.